إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. الشيخ زيد المدخلي رحمه الله رحمة واسعة. Selanjutnya berkata pada halaman 73, fala budda li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay yata'allamu al-wajiba min ad-din alladhi kallafahum Allah tabaraka wa ta'ala bihi wa ikhtarahu lahum. Maka suatu kemestian bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jadi suatu keharusan bagi setiap yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereka mempelajari apa yang menjadi kewajiban agamanya yang telah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala bebankan syariat ini kepada mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan untuk mereka syariat ini, yani agama yang Allah subhanahu wa ta'ala utus dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala tabaraka wa ta'ala, sebagaimana yang telah Allah tabaraka wa ta'ala firmankan, inna ad-din 'inda Allahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan untuk kita agama yang dengannya Allah akan menerima dan tidak menerima selainnya, yakni Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian wa qauluhu, pada firman-Nya yang lain, masih di dalam surat Ali Imran, Allah menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, yang dia beramal dengannya dan mengharap amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari selain Islam, baik itu dari agama-agama kufur, Yahudi, Nasrani ataupun yang lainnya, ataupun syariat yang datang darinya, kebidahan-kebidahan. Ini masuk dalam cakupan ghairul Islam. Ini selain Islam, karena perkara-perkara bid'ah bukan bagian dari Islam. Fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia yang berupaya untuk mencari selain Islam sebagai agama untuk dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, di akhirat kelak dia termasuk dari golongan orang-orang yang rugi. Bisa rugi secara mutlak, dan artian dia menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengeluarkannya dari nerakanya. Bisa juga rugi pada kadar tertentu, yakni dengan sebab penyimpangan, kebid'ahan yang dilakukannya, dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian karena keislamannya dia dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa siapa saja yang menjadikan Islam sebagai agama yang dia anut, yang dengannya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia meraih keuntungan yang sangat besar. Fala budda min bazlil juhudi litta'allumi, maka suatu keharusan untuk mencurahkan al-juhud, yakni kesungguhan, litta'allum, untuk mempelajari agama ini. Kita tidak mungkin akan bisa mengamalkan Islam tanpa mengetahuinya, sehingga wajib bagi kita untuk mencurahkan segenap kemampuan kita untuk belajar. Dan kesadaran untuk belajar ini akan ada pada diri kita tatkala kita memandang diri kita sebagai orang yang jahil. Karena seorang yang jahil akan berusaha untuk dia ta'allam, berusaha untuk dia belajar. Lain halnya ketika seorang menganggap dirinya sudah lebih daripada yang lain, dia akan terjatuh ke dalam keengganan untuk belajar. Sementara kewajiban bagi kita di dalam pelajari ilmu syar'i untuk mencurahkan segenap kemampuan kita belajar dari orang yang lebih daripada kita, itu tentu semestinya. Demikian juga mungkin secara faktor usia di bawah kita. Demikian juga mungkin saja orang memandang seseorang secara keilmuan di bawah kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna di dalam permasalahan ilmu ini, kecuali butuh kepada yang lainnya. Wadhalika wajibun ala kulli mukallafin min 'alamil insi wal jin ay yata'allama al wajib min dinillahi ma yata'allaqu bi dhatillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa ma yata'allaqu bil fara'idil ma'lumah min ad-din bid darurah wal muharramati wal mubiqati Yang demikian, yakni mencurahkan ya, segenap kemampuan untuk memaksa diri mau belajar, ini merupakan kewajiban bagi setiap mukallaf, baik dari kalangan manusia maupun kalangan jin. Ya, karena dua jenis makhluk ini yang terkena kewajiban syariat. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wajib bagi mereka ya untuk mempelajari apa yang menjadi kewajiban dari urusan agamanya, baik yang terkait dengan ilmu yang berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala, nama-namanya, sifat-sifatnya, ya, ilmu tauhid. Dan ini merupakan asyraful ulum, ya, ilmu yang paling mulia, karena yang dipelajari dengan ilmu ini zat yang paling mulia. Bagaimana ya Alim Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dia menegaskan wa syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, bahwa kemuliaan suatu ilmu ya bergantung atau diukur dengan kemuliaan yang dipelajari. Ketika ilmu tauhid, ilmu yang mempelajari tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama dan sifat-sifatnya, maka ilmu ini merupakan ilmu yang paling agung, paling mulia. وَمَا يَتَعَلَّكُ بِالْفَرَائِدِ الْمَعْلُومَةِ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ. Demikian juga wajib bagi setiap hamba, baik dari kalangan jin maupun manusia, untuk dia mempelajari hal-hal dari ilmu ini yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang ma'lumah minad din bidharurah. Ya, diketahui secara daruri, secara yakni daruri ya, tanpa butuh ya yakni pembahasan yang mendalam, baik itu bagian dari agama. Ya, seperti permasalahan salat, setiap muslim dia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan salat. Ya, demikian juga perkara-perkara yang lain dari arkanul Islam al-khamsah, rukun-rukun Islam ya, yang lima. Maka seorang ketika dia termasuk dari kalangan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelapangan harta, dia wajib untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan permasalahan ahkam zakah, hukum-hukum zakat, agar jangan sampai ada dari kewajiban syariat terkait dengan zakat ini yang dia tidak melaksanakannya, sehingga dia terjatuh ya ke dalam dosa. Demikian juga dengan perkara-perkara yang lainnya yang dengannya menjadi tegak agama seorang, wajib untuk dia mempelajarinya. Ketika dia mengetahui bahwa salat merupakan kewajiban dan salat tidak akan sah kecuali dengan thaharah, maka mempelajari thaharah ini perkara yang wajib baginya. Bagaimana cara wudu yang benar, bagaimana cara mandi yang benar, ini perkara yang wajib untuk dia pelajari. Kemudian wal muharramati wal mubiqati, demikian pula apa-apa yang terkait dengan perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang mubiqat, yang akan membinasakan, ini juga hal yang harus dia pelajari. Yata'allamuha, dia mempelajari perkara-perkara tersebut, liyajtanibaha, untuk dia menjauhinya. Dikarenakan kalau kita tidak mengetahui bahwa suatu perkara itu perkara yang dilarang, ya maka sangat mungkin untuk kita terjerumus di dalamnya. Oleh karenanya, kita mendapati bahwa ilmu tentang perkara ini, ya, bagian dari ilmu syar'i. Ilmu tentang mempelajari perkara-perkara yang dilarang, ini bagian dari ilmu syar'i. Seorang sahabat yang mulia dan kita mengetahui dan mengimani bahwa semua sahabat, ya, mereka orang-orang mulia. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata sebagaimana riwayat ini dalam as-sahih. Kata beliau, kana an-nas yas'aluna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anil khair. Dahulu ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada Nabi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, 'anil khair. Bertanya tentang perkara-perkara kebaikan. Ya, di antara mereka bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang jika aku mengamalkannya maka aku akan masuk ke dalam jannah. Demikian, ya, di antara sebagian pertanyaan kepada para kepada Nabi dari kalangan para sahabat. Mereka bertanya tentang sebuah amalan yang dengannya mereka mendapatkan kebaikan akhirat. Ini juga sisi perbedaan antara semangat mereka para sahabat dengan semangat manusia di masa kita. Ya. Kita mendapat ada sebagian di antara mereka yang bertanya kepada orang yang dianggap memiliki ilmu syariat, bertanya tentang amal-amal ibadah, ya, tetapi tujuannya untuk mencari dunia. Ya, sebagian mereka tanya kepada kiai, ya, minta untuk ditunjukkan amalan biar rezekinya lancar, ya, biar jodohnya lancar, dan yang semisalnya dari tendensi-tendensi duniawi. Kemudian kata Hudzaifah, wa sa'altuhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Sementara aku bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang asyarr, tentang perkara-perkara kejelekan, karena aku khawatir kejelekan itu akan menimpaku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman tentang berbagai perkara yang beliau khawatirkan, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengingkari pertanyaan-pertanyaan Hudzaifah. Ya, yang dari sini, ya, para ulama rahimahullah menegaskan bahwa ilmu tentang perkara ini bagian dari ilmu yang perlu untuk dipelajari oleh kaum muslimin. Oleh karenanya para ulama, ya, ketika membahas tentang permasalahan-permasalahan ibadah, ya, bagaimana ibadah yang syar'i, mereka menyertakan, ya, pembahasan tentang hal-hal yang terkait dengan ibadah tersebut yang merupakan bagian yang ditambah-tambah oleh manusia atau disilakan dengan perkara-perkara bidah, supaya mereka tahu bahwa ini yang sunnah dan yang lain yang banyak dilakukan oleh manusia yang tidak ada tuntunannya itulah perkara yang bidah. Tidak cukup kita hanya sekedar mengenal dari satu sisi, karena bisa jadi, ya, ketika kejahilan kita terhadap sisi yang lain menjatuhkan kita ke dalam bahaya tersebut. Ya, oleh karenanya, ya, mungkin pernah dinukilkan pada kesempatan yang lain, ya, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, ya, kalam beliau dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, dalam fatwa beliau, ya, Umar menyatakan, ya, yushiku antung qada'ur al-islam urwatan urwatan idza nasha'a fihi man ya'rif man lam ya'rif al-jahiliyah. Hampir-hampir akan terurai, terlepas, ya, tali Islam ini sehelai demi sehelai. Sehingga seorang lepas dari Islam dalam keadaan dia menyangka masih sebagai seorang Muslim. Ya, waliyazbillah. Kapan itu? Idza nasya'a fihi, jika tumbuh di dalam Islam ini, man lam ya'rifil jahiliyah. Yani suatu generasi yang tidak mengerti jahiliyah. Tidak mengerti hal-hal yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, istilah jahiliyah dinisbatkan kepada setiap perkara yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya, ketika kita mempelajari tauhid, maka kita pun perlu untuk mempelajari hal yang bertentangan dengannya dari berbagai jenis kesyirikan yang zahir, yang nampak maupun yang batin, yang sifatnya ucapan maupun perbuatan, ya, dan berbagai perkara yang dirincikan oleh para ulama di dalam kutub tauhid. Demikian juga ketika kita mempelajari tentang perkara-perkara sunnah, maka wajib bagi kita juga untuk mempelajari hal yang bertentangan dengannya dari perkara bidah. Kama yajibu alaihi, sebagaimana menjadi kewajiban baginya, bagi seorang mukallaf, ayu haqqiqa al-usul al-thalathah, untuk dia betul-betul ya, mewujudkan pada dirinya al-usul al-thalathah, tiga prinsip pokok, allati hiya ma'rifatullahi wa ma'rifatul rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Di mana tiga prinsip pokok tersebut adalah bagaimana seorang hamba benar-benar mengenal Allah zat yang dia ibadahi, ya, mengenal sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya di dalam Alkitab dan di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula dia mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hamba yang telah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan teladan untuk kita menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang apa yang menjadi tuntunannya itulah patokan untuk diterimanya, ya, amal ibadah manusia. Ya, karena tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima amalan hamba, ya, meskipun dia ikhlas, ketika amalan tersebut menyelisihi apa yang dituntunkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang terkait dengan pengenalan pribadi beliau, demikian juga yang terkait dengan apa yang menjadi amaliyah beliau sallallahu alaihi wasallam, yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai teladan. Kemudian, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan untuk kita mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya, ya, mengenal apa yang menjadi kewajiban agama kita dengan dalil-dalilnya, bukan dengan taklid, ya, tetapi dengan dalil-dalilnya. Hadihi al-usul kullifat bihal ummah fi hayatil amali wahia mas'ulatun anha fi hayatil jazai alal a'mal wa fi bad'i dhalika as-su'alu fil kuburi ay anil rabbi azza sya'nuhu wa anil dini wa anil rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tiga perkara ini dibebankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini fi hayatil amali, di kehidupan beramal, jadi kehidupan dunia ini, ya, untuk kita, ya, betul-betul mewujudkan pada diri kita hamba yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ya, hamba yang mengenal Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus, hamba yang mengenal agama yang dengannya dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tiga perkara inilah mas'ulatun anha fi hayatil jazaa' 'ala al a'mal, yang nanti akan ditanyai ya tiga perkara tersebut di kehidupan pembalasan terhadap amalan. Kemudian dikatakan di sini wa fi bad'i dzalik, dan awal pertama ya dari pertanyaan terkait dengan tiga perkara tersebut di hari pembalasan ya pembahasan terhadap amalan adalah as-su'alu fil kubur, adalah pertanyaan yang akan ditanyakan fil kubur yakni fil barzakh. Ya di sini Syekh Zaid mengungkapkan dengan al-kubur ya, sebagaimana kita mengenal istilah fitnatul qabr, dikarenakan pada keumuman mereka yang meninggal dikubur, meskipun ada sebagiannya yang tidak dikubur karena mungkin dimakan hewan buas ataupun tenggelam di lautan. Hanya semuanya ya perlu diyakini mengalami apa yang disebutkan dengan barzakh sebelum datangnya yaumul kiamah. Maka di alam barzakh inilah awal kali ya tiga perkara tersebut ditanyakan. Anir Rabbi azza sya'nuhu, tentang Rabb ya, yang maha mulia urusannya. Wa anid din, dan tentang agama ini. Wa anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sebagian di antara manusia ya yang terseret dengan pemikiran yang menyimpang meremehkan perkara-perkara penyimpangan dengan alasan toh ya hal semisal itu tidak akan ditanyakan di alam kubur ya, yang akan ditanyakan di alam kubur hanya tiga perkara tadi ya. Satu misal ya awal kali yang kami dengar ya ungkapan tentang permasalahan penyimpangan radio roja ya, dan orang-orang yang menjadi duatnya Yazid ibn Abdul Qadir Jawas, dia pertama kali yang munculkan di alam kubur tidak akan ditanya tentang radio roja. Kemudian ternyata ini diulang oleh ya, seorang yang dahulu bersama kita Ja'far Salih, yang mengatakan masalah yang sebenarnya tidak akan ditanya di alam barzah. Ya subhanallah. Tayyib. Ya, Syekh Ubaid hafizahullah ya. Beliau menjawab bahwa ya, hal yang semisal ini bukankah ya kita tertuntut kaitannya dengan permasalahan yang ditanya tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah penyimpangan itu perkara yang bertentangan dengan yakni ittiba kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penyimpangan tadi? Kemudian kata beliau selanjutnya, wa qad hayya Allahu lidzalika malakaini wakkalaini bimtihanin nas fi kuburihim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan dua malaikatnya yang ditugaskan untuk menguji manusia di kubur-kubur mereka dengan pertanyaan ya, dengan tiga pertanyaan tersebut. Pada riwayat At-Tirmidzi disebutkan nama dari dua malaikat tersebut yakni Munkar dan Nakir. Ini sabit di dalam sunnah nama kedua malaikat tersebut Munkar dan Nakir. Fa innahuma yas'alanil mukallafa. Maka sungguhnya keduanya, kedua malaikat tersebut akan menanyai al-mukallaf an rabbihi wa an dinihi wa an rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. tentang Rabbnya yang dia ibadahi, tentang agamanya, dan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah pada syarah beliau terhadap Al-Aqidah Al-Wasitiyah ketika membahas tentang fasal tentang permasalahan fitnatul qabr ini. Jadi fitnatul qabr ya, adalah pertanyaan dua malaikat kepada mayit. Ini fitnah al-qabr. Ya. Adapun setelahnya, setelah fitnatul qabr ya, adalah imma ni'mat al-qabr ataupun azab. Ya. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan nanti manusia pada yaumul qiyamah. Nah, pada pembahasan ini beliau menjelaskan bahwa di sana ada beberapa golongan manusia yang dikecualikan, ya, dikecualikan dari fitnatul qabr ini. Baik, golongan yang pertama adalah para nabi. Ya, para nabi. Baik. Sisi alasannya dikarenakan merekalah yang akan dijadikan sebagai satu dari pertanyaan yang akan ditanyakan dua malaikat tersebut kepada seorang mukallaf. Sehingga mereka bukan termasuk yang ditanya, tetapi yang akan ditanyakan. Kemudian golongan yang kedua adalah as-siddiqun. Sisi alasannya bahasanya mereka adalah orang-orang yang telah teruji kejujuran keimanannya. Sementara fitnah al-qabr ini sendiri sebagai ujian untuk memilah, menunjukkan siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta. Dan di sisi yang lain bahwa mereka para siddiqun, ini kedudukan mereka lebih mulia ya dibandingkan para syuhada. Ya. Sedangkan golongan yang ketiga adalah para syuhada. Dan para syuhada terkait dengan mereka ada ya nas dari hadis tentang permasalahan ini, yakni pada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, kafa bi barikatis suyufi ala ru'usihim fitnah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, cukuplah kilatan-kilatan pedang ya yang menyamar-nyamar di atas kepala mereka itu sebagai fitnah, sebagai ujian akan kesungguhan mereka, apakah mereka betul-betul berjihad mencari syahadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Kemudian termasuk dari golongan yang dikecualikan dari adanya fitnah kubur untuk mereka adalah al-murabit, ya, seorang yang ya, menjaga di perbatasan, ya, perbatasan dengan musuh, ya, bukan ronda malam, bukan. Nabi menyebutkan secara khusus tentang mereka di antara keutamaan mereka, ya, wa aminahu al-fattan, ya, bahwa mereka akan diberikan keamanan dari al-fattan. Di mana yang dimaksud al-fattan di sini, yakni malaikat yang menyanyi di dalam kubur. Ini beberapa golongan yang dikecualikan dari fitnah al-qabr. Saya mungkin azan terlebih dahulu. Tafadhal ma'adzin. Selanjutnya beliau berkata, "Faman 'arafa hadhihi al-usula fi hayati al-'amali wa 'amila biha, thabbathahu Allah wa alhamahu al-hujjata." Kama qala ta'ala, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli ath-thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha." Maka siapapun yang mengenal prinsip-prinsip pokok ini, al-usul, as-salasah, tiga prinsip pokok ini, di kehidupan dunia ini, dia mengilmuinya, wa amila biha, dan dia mengamalkannya, dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengibadahinya, dia mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriktiba' kepadanya, dan dia mengenal agama ini dan mengamalkannya, ثَبَّتَهُ اللَّهُ وَأَلْهَمَهُ الْحُجَّةِ, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan hamba tadi ketika ditanya di alam barzakhnya, di alam kuburnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengilhamkan kepadanya hujjah untuk menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, yang maknanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang tsabit, ucapan yang kokoh, fil hayati dunya, di kehidupan dunia ini dia mengakhiri kehidupannya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, wa fil akhirah, dan demikian pula Allah mengokohkannya di akhirat, di mana ya para ulama maksudkan ya, atau tafsir dari ayat ini, yakni tasbit dari Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat, yakni ketika dia ditanyai oleh dua malaikat di alam kuburnya. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang-orang yang zalim, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut ya. Bahkan ya, mereka hanya mampu mengatakan hah hah la adri sami'tu nas yaquluna syai'an fakultuhu, ya, saya tidak tahu, saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu maka saya pun mengikutinya. Ini menunjukkan tentang tercelanya taklid beragama tanpa mengetahui apa yang menjadi sumber dari apa yang dia amalkan, hanya semata melihat kemudian diikuti tanpa mengetahui apa perintah ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tadi ya. Terlebih kita mungkin terkadang mendengar di masyarakat ya, ungkapan-ungkapan yang istilahkan ya, pecah kesang derek Mbah Kiai ya, kalau sudah ya, ikut sama Mbah Kiai fulan sudah selamat, kita sudah ada imamnya ya. Ini perkara yang sangat tercela, ya waliyadzubillah, karena sungguhnya seorang ketika dihadapkan pada dua malaikat tersebut, dihadapkan pada pertanyaan tadi, ya mereka lah yang beriman yang akan bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tadi dengan jawaban yang tepat. Adapun yang sekedar ikut-ikutan, waliyadzubillah, maka digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang yang demikian keadaannya, mereka mengatakan sami'tun nas yaquluna syai'an fakultuhu, aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu maka aku pun ikut mengucapkannya. Qala jumhurul mufassirin, sebenarnya wa yaf'alu Allahu ma yasha', dan Allah subhanahu wa ta'ala melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Qala jumhurul mufassirin, innaha nazalat fi na'imil qabri wa 'adzabihi. Mayoritas dari kalangan ahli tafsir menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan permasalahan kenikmatan kubur dan azab kubur. Ya, ini terkait dengan pertanyaan sebelumnya yang berkonsekuensi ya, bagi hamba tadi, apakah dia mendapatkan kenikmatan kubur? Ya, tentunya ketika dia bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tadi, dan azab kubur ketika seorang tidak mampu untuk menjawab dua pertanyaan malaikat tadi. Faman ta'allama tilkal usul wa 'amila biha tsabbatahu Allahu 'indal mas'alah. Barang siapa yang mempelajari prinsip-prinsip pokok tersebut, prinsip agama ini, wa 'amila biha, dan dia betul-betul mengamalkannya, bukan hanya sekedar belajar ya, jauh dari amal atau menghafal tetapi tidak mengamalkannya ya, tetapi mengetahui dan beramal dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan hamba tadi 'indal mas'alah, ketika dia dihadapkan pada pertanyaan tadi. Fa imma ayyujiba, maka dia akan menjawab Allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyyi ja'ana bil bayyinati wal huda min 'indillah fasaddaqnahu wattaba'nahu hatta atana min rabbinal yaqin. Allah adalah Rabbku, Islam adalah agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Dia telah datang kepada kami membawa al-bayyinat, membawa keterangan-keterangan, wal huda, dan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pun membenarkannya dan kami pun mengikutinya hingga datang kepada kami dari sisi Rabb kami al-yakin, yakni kematian. Fayuqalu lahu, maka hamba yang menjawab dengan jawaban yang tepat tadi dikatakan kepadanya, nim, tidurlah. Pada sebagian riwayat disebutkan nim naumatil arus, tidurlah ya, seperti tidurnya pengantin ya, digambarkan seperti tidurnya pengantin karena mungkin ini tidur yang paling indah ya, kehidupan dunia tidurnya pengantin ya. Ya, pertanyaan kepada yang sudah jadi pengantin. Qad alimna in kunta la mu'minan. Sungguh kami benar-benar tahu kalau engkau ini seorang yang beriman. Jadi sini menunjukkan kepada kita bahwa keimanan ini yang menjadi kunci pokok untuk seorang hamba bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tadi. Fama ba'dan najati min azabil qabri wa tathbitillahi lil 'abdi fa huwa a'damu na'imin wa akramu fil akhirah. Dan apa yang datang setelah selamatnya seorang dari azab kubur dan pengokohan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba tadi dengan diberikan kemampuan untuk menjawab pertanyaan dua malaikat tadi, fahuwa a'dhamun na'imin wa akramu fil akhirah, maka setelahnya kenikmatan yang lebih agung ya, lebih daripada kenikmatan barzah, yakni kenikmatan al-jannah, wa akramu fil akhirah, dan lebih mulia lagi di akhirat, yakni setelah terjadinya hari kiamat. Wa amal mu'rib an dinillahi alladhi a'amahu hubbu dunyahu. Adapun seorang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kecintaan kepada kehidupan dunia telah menjadikannya buta, fa'asha jahilan, sehingga dia hidup dalam keadaan jahil, bi amri din, terhadap urusan agama ini. Buta mata hatinya ya, tidak bisa memandang mana perkara yang Allah ridhai yang akan datangkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mana perkara yang Allah benci? Dibutakan dengan kecintaan terhadap dunia. Sehingga segala perkara dijadikan patokannya penilaian dunyawiyah. Fahuwa allazi zalama nafsahu. Maka dialah orang yang telah menzalimi dirinya. Fa idza su'ila fa innahu la yastati'u an yujiba. Maka ketika dia ditanyai, dia tidak akan mampu untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan dua malaikat tersebut. Jika kita lihat, kita perhatikan, ya, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang terhadap hambanya. Ya, Allah mengabarkan akan datangnya ujian pada kehidupan kubur. Akan diberikan pertanyaan, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan apa pertanyaannya akan ditanyakan tersebut dan bagaimana jawabannya. Tapi bersamaan dengan itu, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk tidak setiap orang mampu untuk menjawabnya, kembalinya kepada keimanan. Merekalah orang-orang yang beriman yang akan bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan di alam barzah tersebut. Wa idza kana al-amru kadzalik, jika urusannya demikian, fa alaina an na'tiya bi asbabin najah min adzabillahi wa bi asbabil fawzi biridallahi wa jannatihi. Maka semestinya untuk kita menempuh sebab-sebab keselamatan dari azab Allah dan menempuh sebab-sebab kebahagiaan, kesuksesan dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan jannahnya. Wal asbab, sedangkan sebab-sebab tersebut, sebab untuk bisa selamat dari azab Allah dan dapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan jannahnya, hiyal a'malu salihat wa tarkus sayyiat, adalah amalan-amalan salih dan meninggalkan perkara-perkara yang merupakan kejelekan, kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiyya allati la yastati'u an ya'tiya biha illa man tafaqqaha fi dinillah. Itulah perkara-perkara yang tidak akan mampu untuk melakukannya kecuali siapa saja yang berusaha untuk mendalami urusan agamanya. Kama qala Nabiul Karim sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa innamal ilmu bit ta'allum. Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan untuk dia memahami urusan agamanya, paham mana yang diperintahkan, bagaimana cara menjalankan perintah tersebut, paham apa yang dilarang sehingga dia bisa menjauhinya. Kemudian Nabi menyatakan, wa innamal ilmu bitta'allum, dan sesungguhnya ilmu itu didapatkan adalah dengan belajar. Sehingga ini menjadi prinsip kita bahwa kita tertuntut untuk belajar sampai akhir kehidupan kita. Tidak ada istilah fase berhenti belajar, karena sudah cukup dengan apa yang dipelajari. Apa yang telah kita ketahui dari perkara syariat ini masih terlalu sedikit. Terlalu sedikit dibandingkan apa yang belum kita ketahui. Apa yang sudah kita amalkan dari perkara yang sudah kita ilmui masih terlalu sedikit dibandingkan yang belum diamalkan. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, Allah subhanahu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahul mu'ti wa anal qasim. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberi, wa anal qasim, dan saya adalah yang membagi. Jadi perkara fikih, pemahaman terhadap masalah agama ini benar-benar karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Ya, sebagian di antara mereka diberikan pemahaman yang kuat, sebagiannya tidak seperti yang sebelumnya. Semuanya dengan kesungguhan akan dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fabiduni ta'allumi la yaslukul mukallafu tariqal hidayah. Maka tanpa adanya upaya untuk seorang belajar, seorang mukallaf tidak akan bisa menjalani tariqal hidayah, jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mampu untuk menempuhnya. Wa inna ma yasluku turuqad dalal, dan yang akan dia jalani justru turuk, beliau tidak mengatakan tariq tetapi turuq ad-dalal wal ghibayah, jalan-jalan kesesatan dan penyimpangan. Ya, dikarenakan jalan yang lurus, jalan hidayah hanya satu. Ya, sehingga diungkapkan di sini dengan tariqul hidayah. Adapun jalan kesesatan dan penyimpangan dengan berbagai bentuknya sangat banyak, sehingga digambarkan dengan turuk sebagaimana pada hadis dengan subul. Ya, hadza sabilullah wa hadhihi subul. Ya, sebagaimana pada hadis Ibnu Mas'ud dalam riwayat Al-Imam Ahmad. Maka dari ini semua menunjukkan kepada kita bahwa wajib bagi kita semua untuk terus belajar dan mencurahkan segenap kemampuan kita di dalam mempelajari ilmu syariat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk di antara orang-orang yang diberikan at-tsabit, kekokohan di kehidupan dunia ini. Bil qawli tsabit wa fil akhirah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.